Alhamdulillah, insya Allah, sebentar saya lihat catatan. Cari teman memang mudah, tapilah untuk teman suka. Cari teman tidak mudah, tapilah untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya. Dari itu.